Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'at taib khuati fillah, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian tentang At-Ta'imah, Fiqhus Shaid, pembahasan yang ketiga, dalam berburu, agar tidak ikut serta dalam berburu, orang yang tidak halal perburuannya. Untuk mubahnya buruan, disyaratkan tidak boleh ikut serta dalam buruanmu orang yang tidak halal buruannya. Dan itu disepakati oleh empat madhab yang ada. Bahkan sebagian menukilkan adanya ijma', kesepakatan ulama tentang itu. Dalilnya dari sunnah hadis Adi bin Hatim radhiyallahu an, qult ya Rasulullah inni ursilu kalbi wa usammi, aku kadang melepas anjing buruanku dan aku baca bismillah. Maka Rasulullah SAW katakan, idza arsalta kalbak wa sammit, selama kamu lepas anjing buruanmu dan kamu baca bismillah, fa akhadha fa qatala fa akal fala ta'kul, dia terkam itu buruan, dia bunuh dan dia makan, maka jangan kamu makan. Fa inna ma amsaka ala nafsi, karena itu pertanda dia berburu untuk dirinya sendiri bukan untukmu. Qultu inni ursilu kalbi wa ajidu ma'ahu kalban akhar, aku tanya, bagaimana kalau aku lepas anjingku tapi aku dapati pada buruan ada anjing lain. La adri ayyuhuma akhadahu, aku enggak tahu mana yang menerkam buruan itu. Qala la ta'kul, Rasul katakan jangan kamu makan pula. Fa innama sammait ala kalbik wa lam tusammi ala ghairi, karena yang kamu baca bismillah pada anjingmu bukan pada anjing yang lain. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalahu, karena kamu enggak tahu anjing mana yang membunuh buruan tersebut. Selain dari itu, kaidah usuliyah, usul fiqih, ulama sebutkan, idza ijtama'al hadr wal ibahah ghulliba janibul hadr, jika bertemu antara larangan dan ibahah membolehkan, maka yang dikuatkan adalah larangannya. Lebih dikuatkan itu terlarang, bukan bolehnya. Ala kulli hal, itu ketika berburu bersamamu orang yang tidak halal buruannya, selain muslim, selain ahli kitab. Yang kedua, alat yang digunakan untuk berburu harus alat yang tajam, membunuh. Dan itu juga disepakati empat madhab yang ada berdasarkan hadis Adi bin Hatim, sama beliau katakan ahriqiddam bima syi'ta wadhkurismallah, yang penting kamu menumpahkan darah dan membaca bismillah. Menumpahkan darah itu hanya bisa didapati kalau alatmu tajam, tidak menyiksa binatang itu. Nah, ini kalau itu panah yang dipastikan tajam, runcing, atau kalau itu tombak dan semisalnya. Begitu pula dalam riwayat Nafi' dari seseorang dari Bani Salimah mengabarkan bahwa budak Ka'ab ibn Malik biasa menggembalakan domba di daerah Jubail. Fa usibat syat, ada seekor domba yang luka atau terkena sesuatu. Fakasarat hajaran fadabahatha bihi. Maka dia, si Buddha ini, mengambil batu, dia pecahkan batu itu, sehingga terbelah dan belahannya itu lumayan tajam. Batu kalau dipecahkan. Dia sembelih kambing yang luka ini dengan batu yang tajam tadi, pecahan batu. Lalu disebutkan itu kepada Rasulullah SAW, dan Rasul bolehkan untuk mereka makan. Maka intinya adalah alat yang tajam. Selain yang dilarang oleh sunnah, yang dilarang hanya tulang atau kuku dipakai untuk menyembelih. Begitu pula dalam hadis Rafi ibnu Khadij, aku bertanya, wahai Rasulullah, inna laqul adu gadan. Besok kita ketemu musuh. Laisa ma'ana muda. Kami enggak bawa pisau. Afanu dzaki billit. Maka bagaimana kami menyembelih? Qala ajil. Au arini ma'an haraddam. Wadzukir asmallah faqul laisa sin wadzufur. Selama itu menumpahkan darah, bisa untuk menyembelih dan mengalirkan darah binatang itu, kamu baca bismillah, maka makan. Apa saja alat yang kamu gunakan, terserah. Intinya tidak menyiksa binatang itu, tajam, mudah memutus saluran nafas, saluran makan, dan darah di lehernya. Selama itu bukan tulang dan kuku. Tulang kalaupun tajam nggak boleh, dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu pula kuku. Yang kedua, pendalilan fuqaha, boleh berburu itu dengan besi, ya bukan karena besinya, tetapi karena makna yang ada pada besi itu sifatnya tajam. Makanya besi kalau nggak tajam ya nggak boleh. Misalnya tumpul, dipukul dengan besi itu nggak boleh, haram. Jadi bukan besinya yang jadi penilaian, tetapi ketajaman. Karena tajam, maka boleh. Karena boleh, maka nggak hanya besi. Mungkin barang benda-benda yang lain, keramik, apa sekarang mungkin, batu, dan lain sebagainya. Perkara yang ketiga, alat yang digunakan ini harus mengena kepada binatang buruan dengan ketajamannya, bagian yang tajam. Harus terkena pada bagian yang tajam, itu syarat. Bukan pada bagiannya yang tumpul. Dan ini juga madhab empat a'imah. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan beberapa dari ulama salaf sama. Jadi bagian tajamnya, misalnya itu tombak misalnya. Antum tahu kan bagian ujungnya tajam, runcing. Tapi kalau yang terkena ke binatang ini bukan runcingnya, tapi bagian belakangnya kan, mungkin bagian belakangnya besi, tumpul, berat, dia jatuh karena itu, maka nggak boleh. Nggak boleh dimakan itu buruan. Karena dia mati, kena bagian tumpulnya, bukan bagian tajam atau runcingnya. Itu yang dimaksud oleh fuqaha. Allah katakan dalam Al-Ma'idah, hurrimat alaikumul maita waddam wal mauquda. Sampai Allah katakan wal mauquda. Diharamkan pada kalian bangkai, darah, dan ini. Salah satu yang Allah sebutkan, mauquda. Mauquda binatang yang mati karena hantaman, karena terbentur. Terbentur benda berat atau benda tumpul. Jadi misalnya di keprok kepalanya, dipukul pakai kayu atau apa, besi, dia mati karena itu haram, nggak boleh dimakan. Itu mau kuda. Termasuk ini tadi, kalau kena bagian tumpulnya, bukan bagian tajamnya. Dalam hadis Adi bin Hatim, ketika beliau tanya ke Rasulullah SAW, Saidul Mi'rad, ini buruan yang kena Mi'rad itu tadi, bagian tumpul, bagian berat pada alat senjata berburu. Qala idza asabta bihaddihi fakul. Kalau itu kena bagian yang tajam, makan. Wa idza asabta bi'ardihi faqatala fa innahu wakid, fala ta'kul. Tapi kalau kena tumpulnya, ya haram, enggak boleh. Itu wakid, atau dalam ayat tadi, mauqudha. Ini di ayat disebut dengan isim maf'ul, mauqudha. Di hadis disebut dengan wazn fa'il, bimakna maf'ul. Wakid, yakni mauqudh. Maka jangan kamu makan. Kalau antum tahu senjata, biasa dipegang askar, kan bagian depannya itu pisau, apa orang bilang, bayonet, apa, tajam. Nah, kalau kena itu, misalnya itu ditusuk, pakai itu halal karena itu tajam, membunuh. Tapi kalau misalnya kepukul bagian popor kangnya, berat, dan ya menyakitkan. Walhasil kalau kena itu, maka itu tidak halal. Dia termasuk mauqudha. Itu yang fuqaha sebutkan tentang buruan yang disyaratkan harus kena bagian tajamnya, bagian yang runcingnya. Tapi perkara yang keempat, disyaratkan pula untuk halalnya berburu, senjata atau alat yang dia pakai berburu tidak boleh mengandung racun atau diracuni yang akan membunuh binatang itu bahkan sebelum alat itu membunuh. Maka itu syarat juga. Hal itu ya karena akan memadorotkan orang ketika memakan daging sementara ada racun di situ. Dan itu madhab Syafi'iyah dan juga Hanabilah. Dan itu yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Ya, nggak boleh. Karena seperti antum tahu, sebagian orang awam memakai itu untuk berburu. Jadi misalnya itu anak panah dioleskan di racun, entah itu racun apa bentuknya, lalu digunakan untuk berburu. Haram, karena kita nggak tahu, bisa jadi binatang itu mati karena pengaruh racun yang ada di situ, bukan karena ketajaman alat yang mengenai dia. Perkara yang kelima, disyaratkan juga, fuqaha katakan, untuk alat ini atau senjata buruan ini langsung mengena kepada binatang buruan, tidak meleset ke arah lain. Dan itu madhab Syafi'i juga, dan juga Hanabilah, madhab Imam Ahmad. Alasan mereka yang pertama, berat atau sulit perkara yang semacam itu untuk dihindari. Afwan, mungkin lebih lebih tepatnya, nah salah bahasa tadi, tidak disyaratkan pada buruan untuk alat itu langsung mengena kepada binatang buruan, tidak meleset dari yang dibidikkan kepadanya. Tadi alasan mereka satu, itu sulit. Kalau harus, misalnya disyaratkan, harus tepat kena sasaran. Yang kedua, apa yang dilakukan seorang pemburu, yaitu dinisbatkan kepada dia, ini buruannya fulan, ini panahannya fulan, tembakannya fulan. Artinya si alat berburu tidak punya kehendak, tidak dinisbatkan kepadanya suatu perbuatan. Kan yang ngelempar kamu, yang menembak kamu, maka dinisbatkan kepadamu. Dia nggak punya, si alat ini tentunya tidak punya kehendak atau kemauan untuk kesana atau kemari. Ala kulli hal, yang fuqaha sebutkan tidak disyaratkan alat itu harus tepat langsung kena sasaran yang diinginkan. Karena mungkin saja meleset dari binatang buruan itu tidak langsung mengena, tapi kena apa, misalnya ranting dulu atau apa benda yang ada di situ, baru setelah itu kena buruan tersebut. Intinya itu sulit untuk dihindari, dan masyakoh, hal yang menyulitkan dan memberatkan semacam itu dalam syariat ma'fu, diampuni atau tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkara yang keenam. Hukum berburu dengan alat yang didapati dengan cara ghosob. Ghosob mengambil barang tanpa izin. Dia bukan mencuri, tapi orang ambil tanpa izin, itu haknya fulan, diambil begitu tanpa izin. Perkara ini, fuqaha katakan haram berburu dengan alat ghosob. Berburu dengan alat yang didapati dengan cara ghosob, haram. Namun, hasil buruannya mubah, dibolehkan. Dan itu disepakati empat madhab yang ada. Dalil mereka, pertama, berburu dengan alat ghosob bukan terlarang pada buruannya. Artinya larangan itu di luar buruan. Dia dosa ya karena ghosobnya begitu. Sementara alat itu alat yang boleh dipakai berburu. Cuman kan problemnya dia nggak izin, itu saja. Maka buruannya sebetulnya nggak masalah. Cuman kamu dosa karena menggunakan alat yang bukan milikmu tanpa izin. Itu yang mereka sebutkan. Ya sama seperti larangan-larangan lain. Seperti jual beli di waktu azan Jumat sudah dikumandangkan. Sebetulnya jual belinya kan sah. Saya bayar, orang itu kasih barang, nggak ada penipuan di situ, nggak ada ini itu. Jual belinya halal, cuman permasalahannya itu waktu dilarang. Nggak boleh jual beli. Ya dosa orangnya tentunya, tapi jual belinya sah. Jual belinya nggak batal karena itu. Ya ini pun demikian. Jadi berburunya dosa nggak boleh, tapi hasilnya kalaupun didapati mubah. Yang kedua juga ini diharamkan berburunya karena ada nilai kedzaliman di situ, mendzalimi orang pemilik barang atau senjata itu yang dipakai. Dan kedzaliman itu selesai ketika barang dikembalikan ke dia, kan selesai. Ya mungkin dia marah atau ini, tapi yang jelas afwan, ini sudah dikembalikan, selesai kan. Nah, tinggal buruannya tadi, ya buruannya tetap halal. Diburu dengan cara benar, syarat-syarat yang tadi terpenuhi semua, baca bismillah dan lain sebagainya. Maka dengan alat ghosob, buruan itu halal. Cuman orangnya dosa karena menilai zalim tadi. Terpecah permasalahan dari ini, yang fuqaha katakan adalah berburu dengan menggunakan jaring antum jaring paham ya? Paham Pak, jaring naam. Jaring atau jebakan, tali atau semisalnya kawat. Yang jelas tidak ada alat yang tajam. Tidak menggunakan alat yang tajam yang tadi melukai atau memotong dia kayak pisau dan lain sebagainya. Fuqaha sebutkan kalau berburu dengan cara ini, haram buruannya jika didapati buruan itu mati. Mati tercekik karena kawat jebakan yang dipasang atau tali atau jaring tadi. Selama nggak ada alat yang tajam, maka itu nggak boleh. Satu, dasarnya itu ijma' fuqaha. Dinukilkan ijma' itu oleh Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Al-Ghaffan, Nawawi, Ibnu Muflih, dan yang lainnya. Yang kedua, ya seperti tadi, itu pembunuhan, membunuh binatang dengan menggunakan sesuatu yang tidak tajam. Sama kayak tumpul tadi. Dia mati karena benda tumpul terukul pada kepalanya misalnya. Ya sama, ini juga demikian, mati karena terjerat tali jebakan itu atau jaring dan semisalnya. Bagian yang kedua, berburu dengan jaring atau tali tadi atau kawat, tapi di situ ada benda tajam, ada pisau misalnya. Bagaimana hukumnya? Khilaf para fuqaha jika berburu seperti itu, pakai jaring atau tali, melukai tapi di situ ada yang tajam semacam pisau. Pendapat pertama mengatakan itu haram, walaupun kata mereka ada alat yang tajam. Ini madhab Malik dan Syafi'i. ketarik, misalnya dia berusaha berontak, akhirnya kena pisau itu, gitu. Bukan tazkiyah, bukan sesembelihan. Maka dengan demikian, buruan demikian, haram mereka samakan seperti orang yang misalnya kamu pasang itu pisau atau pedang kamu letakkan, kemudian lari kambing, nyangkut itu pedang ke lehernya sampai putus. Ya haram kambing itu, nggak boleh. Karena nggak ada perbuatan kamu di situ. Bukan kamu yang menyembelihnya. Yang kedua, madhab mengatakan itu mubah. Selama ada alat yang tajam di guruan tersebut. Dan ini madhab Hanafiyah. Ya mereka katakan oh, dia mati pakai alat. Maka sama seperti kalau itu dilempar atau dibidik dengan panah, tombak, atau senapan. Wallahu ta'ala alam, tentu madhab yang pertama lebih dekat kepada dalil. Tadi, nggak bisa dikiaskan dengan mirip orang berburu. Orang berburu ada niat, ada apa istilahnya, ada perbuatan manusia di situ. Kita yang bidik, kita yang nembak begitu. Nah, sementara ini kan bukan. Itu karena jebakan atau binatang itu sendiri yang mengenai pisau atau apa yang tajam yang di situ. Kayak seperti Ibnu Hazm katakan, Syafi'iyah dan Malikiyah, kepada keharaman itu lebih dekat hukumnya. Cabang yang kedua, berburu yang mereka sebutkan dalam madhab empat imam yang ada, dalam hadis berdasarkan hadis Adi Ibn Hatim, ya Rasulullah, aku berburu, bagaimana kalau dengan bagian senjataku yang tumpul? Beliau katakan, idza asabta bihaddi faqul, kalau kena senjata tajam, bagian tajamnya, makan. Wa idza asabta bi'ardi faqatal, fa'innahu wakid, fala ta'kul. Kalau kena tumpulnya, jangan kamu makan, itu mauqudah, haram hukumnya. Dengan demikian, berburu dengan benda tumpul, termasuk bunduk, semacam batu dilempar, atau kalau di kita namanya ketepel, jadi ditarik pakai karet atau semisal itu, batu itu terlempar kuat, kena ke kepala binatang buruan itu, ya mungkin aja dia bisa mati, tapi itu tidak menumpahkan darah, bukan benda tajam seperti yang Rasul sebutkan, maka haram hukumnya untuk dimakan. Kecuali yang fuqaha sebutkan, kalau itu bentuknya peluru dari senapan api, senjata api. Bahkan kalaupun mati kena itu. Dan itu madhab sebagian Malikiyah, Ibnu Badron dari ulama Hanabilah, dan itu yang dikuatkan oleh Imam Syaukani, Amir Son'ani, Siddiq Hasan Khan, dan fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim, Mufti Saudi sebelum bin Bas, itu pula yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, dan fatwa dari Lajnah Da'imah di Saudi. Bahkan Syekh Utsaimin rahimahullah menukilkan kesepakatan fuqaha mutaakhirin. Ini ulama-ulama belakangan, macam beliau, bin Bas, dan yang semisalnya, sepakat untuk mengatakan itu mubah. Dalam hari Pak, sebentar ya. Sebentar, Meg, ya. Halo. Ya, Ustaz. Ya. Sebentar. Ya. Saya nggak nunggu lama. Tidak hujan kan ya? Rimis. Tidak Aldi. Baik. Tadi dalilnya dari sunnah hadis Abayah Ibn Rifa'ah Ibn Rafi' Ibn Khadij. Dari kakek dia, Rafi' ibn Khadij, Rasul sebutkan, ma'an haraddam, wa dhukirasmullah, alaifakulu, laisasin wa dhufur. Yang mengalirkan darah, kamu baca bismillah, makan, selama bukan tulang dan kuku. Pendalilannya, peluru, yang keluar dari senjata api, satu, dia bukan tulang, bukan kuku. Yang kedua, dia bisa menumpahkan darah. Kena orang, kena binatang, ya keluar darahnya. Maka sama seperti alat-alat tajam yang lain, pisau, panah. Yang kedua, ketika seseorang dari Bani Harithah, dia sebagai penggembala di dekat Gunung Uhud, Al-Muhim, dia dapati beberapa gembalaannya mau mati. Dia tidak mendapati sesuatu untuk menyembelihnya. Maka dia dapati dia ambil sesuatu, dipukulkan atau dilukai pada leher onta dia sehingga berdarah, keluar darahnya. Lalu dia datang ke Rasulullah SAW, tanya apa boleh, dan Rasul perintahkan untuk dimakan daging onta tersebut. Pendalilannya bahwa apa yang dilakukan seorang dari Bani Harithah ini dengan kayu, karena yang dia pukulkan pada leher onta ini semacam kayu begitu, itu kan diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Sementara dengan peluru jauh lebih rahmat, lebih tidak menyiksa kepada binatang, ketika ditembak misalnya, ya cepat dia matinya karena tembakan itu. Kemudian juga dari sisi lain, peluru ini membunuh karena ketajamannya, bukan karena tumpul atau beratnya. Makanya tadi Ibn Utsaimin nukilkan itu kesepakatan ulama-ulama yang belakangan mutakhirin. Selain daripada itu, ya mereka katakan dengan menembak pakai peluru ini cepat sekali mematikan ya objek yang ditembak, sebagaimana syariat memang kan mensyariatkan secepat mungkin binatang itu dibunuh supaya dia nggak tersiksa. Dengan demikian tujuan ihsan berbuat baik kepada binatang ini tercapai, dia nggak tersiksa lama, cepat matinya, maka sesuai dengan nilai-nilai syariat yang disebutkan. Mungkin kita cukupkan sekian. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Naam. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Insyaallah tidak ada sebarang soalan, ana tutup dulu. Ya khair. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.